Terima kasih Mama Ku yang ada di sana. Semoga lagu ini dapat memotivasi kita semua untuk menjadi anak bangsa Indonesia yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Amin, amin, amin.